Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang kelima dari pembahasan kita mengkaji kitab Ar-Risalah Al-Latifah Al-Jami'ah fi Usul Al-Fiqh Al-Muhimmah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Baik, kita masih di dalam pembahasan Dalalatun Nusus. Sudah berlalu pembahasan Al-Zahir dan Al-Mu'awwal, Al-Am Wal-Khas, juga pembahasan Al-Mutlaq dan Al-Muqayyad. Pembahasan berikutnya Al-Mujmal Wal-Mubayyan. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa minha mujmalun wa mubayyan. فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. Di antara dalalah yang perlu dipahami tentang al-mujmal wal-mubayyan. Jadi nas itu terbagi dua. Ada yang bersifat mujmal dan yang bersifat mubayyan. Iya, mujmal itu belum jelas, mengandung dua kemungkinan atau lebih dari dua kemungkinan, dan kemungkinan-kemungkinan itu seimbang, itu disebut mujmal. Kemarin kalau mengandung dua kemungkinan dan salah satu dari kemungkinan lebih mendominasi di atas yang lainnya, itu disebut apa kemarin? Sebut al-zahir. Baik, pembahasan zahir ya. Dan ini mujmal, dia mengandung dua kemungkinan atau beberapa kemungkinan dan itu seimbang. Sebut mujmal. Iya. Maka dari jenis syariat, dari hal yang diterangkan oleh syariat, ada hal yang sifatnya mujmal, belum terang, masih perlu dirinci. Ya, yang merinci ini yang disebut dengan nama mubayyan. Mubayyan kebalikan dari mujmal. Ya, kalau mubayyan dia sudah menunjukkan makna, tidak ada kemungkinan lagi, sudah jelas. Itu mubayyan. Contoh mujmal misalnya dalam ayat dikatakan wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, kan mujmal. Apa yang dimaksud dengan sholat? Bagaimana cara sholat itu? Nah, penjelasan tentang sholat ditabyin, dirinci dan dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabilah yang menerangkan bagaimana sholat itu dari takbiratul ihram sampai ke salam. Jadi, kalau ingin mencari di dalam ayat bagaimana tata cara sholat dari takbiratul ihram ke salam, tidak diketemukan di dalam Al-Quran. Jelas ya? Ditemukannya di mana? Dalam hadis Nabi yang mentabiin sholat itu, menjelaskan bagaimana sholat tersebut. Iya. Sama ketika disebutkan tentang zakat, Allah firman, wa atu haqqahu yawma hasadihi. Keluarkan hak dari tanaman itu hari dipanennya. Berapa hak yang dikeluarkan? Ini mujmal dalam ayat. Tidak dijelaskan berapa hak itu. Tabyin mubayyannya di dalam hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima saqat as-sama' wal 'uyun aw kana athriyan al-'ushur." Pada tanaman yang di aliri oleh hujan, tumbuh oleh hujan atau mata air yang mengalir, atau dia punya akar kuat, bisa tumbuh tanpa dialiri, dikeluarkan 1/10. Iya. Kemudian disebutkan di dalam kelanjutan hadis, wa masukiya bin nadh nisful ushur. Apa yang tanaman yang di aliri atau mendapat pengaliran dengan disirami menggunakan tenaga atau menggunakan hewan atau pakai biaya, maka dikeluarkan nisful ushur, seperdua dari sepersepuluh. Iya. Semalam kita katakan dikeluarkan sepersepuluh atau seperlima, bukan seperlima ya, keliru semalam diperbaiki, yang benarnya seperdua puluh. Ya, seperdua puluh itu sama dengan 5%, sepersepuluh sama dengan 10%. Iya. Baik. Jadi ada semalam kekeliruan ya, diingatin oleh sebagian ikhwan, jazakumullah khairan. Baik. Kemudian di pembahasan seputar mujmal dan mubayyan ini dikatakan oleh Syekh rahimahullah, fama ajmalahu syari' fi mawdhi'in wa bayyanahu wa waddahahu fi mawdhi'in akhar wajib ar-ruju'u fihi ila bayani syari'. Apa yang diterangkan, apa yang diglobalkan oleh syariat di dalam sebuah tempat. Satu tempat disebutkan mujmal. Iya. Masih belum jelas di sebuah tempat. Kemudian di tempat lain ternyata ditabyin, dijelaskan dan diterangkan. Yang mana yang diambil? Maka Syekh memberikan ketentuan wajib untuk rujuk, untuk kembali kepada penjelasan syariat. Jadi pada hal yang global ini diambil keterangannya pada apa? Penjelasan syariat. Demikian. Iya. Jadi ini kaidahnya. Kata beliau, waqad ajmal atau waqad ujmila fil Quran kathirun minal ahkam. Ya, dan telah diglobalkan dalam Al-Quran banyak dari hukum-hukum. Jadi hukum disebut global, hukum puasa, hukum haji, hukum apa namanya, tentang zakat dan semisalnya, diglobalkan. Tapi yang menjelaskan rincian hukumnya adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fawajib ar-ruju'u ila bayanir rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu mubayyin anillah. Jadi kalau sudah ada keterangan dari Nabi, wajib rujuk kepada keterangan disebutkan oleh ar-rasul, sebab beliau lah yang menerangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, jadi demikian cara seorang itu memperhatikan dan di dalam mencermati nas-nas yang ada ijmal maupun dan nas yang mubayyan. Cara mendudukkannya, apa itu mujmal, apa itu mubayyan. Iya. Kapan ada ijmal, ada hal yang kurang jelas, kemudian ada nas yang menjelaskan, maka yang kurang jelas ini diarahkan maknanya kepada yang jelas. Ditafsirkan dari situ. Iya. Baik. Contoh lain misalnya mujmal di dalam Al-Quran ketika disebutkan kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyam apa ayyaman ma'dudat. Kan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa, yaitu beberapa hari yang telah dimaklumi kewajiban puasa. Hari-hari yang telah dimaklumi. Apa hari-hari yang telah dimaklumi ini? Kan global. Iya. Di ayat setelahnya dirinci bahwa itu adalah syahrul Ramadan. Bulan apa? Bulan Ramadan. Baik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang gerhana matahari dan bulan, beliau berkata, "Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah." يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. كتب له فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. Kata beliau, sungguhnya matahari dan bulan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah membuat hamba-hamba takut dengannya. Iya. Jadi ini gerhana ya. Gerhana itu adalah untuk membuat takut kepada Allah. Ya, karena itu gerhana apabila dilihat, iya, seorang mengambil ibrah dan pelajaran. Dan biasanya ketika dia tidak tahu ada gerhana, tiba-tiba dia lihat, itu biasanya lebih membekas di hati. Ya, beda dengan sekarang ini, belum gerhana, sudah diumumkan di sana-sini. Akhirnya sudah siap-siap, pasang kamera, piknik di bawah bulan, selfie, ya, macam-macam sudah. Akhirnya tidak ada yang mengenal takut kepada Allah. Ini dari musibah dewasa ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau terangkan bahwa gerhana ini bukan karena kematian siapapun dari manusia. Tidak ada hubungannya dengan itu. Itu tanda dari kebesaran Allah. Kata beliau, apabila kalian melihat sesuatu dari gerhana, ini menunjukkan bahwa sholat. Kata beliau, apabila kalian melihat sesuatu dari gerhana, maka lakukanlah sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat gerhana itu dilakukan kalau dia melihat gerhana. Iya, baru dilakukan. Adapun kalau diberitakan akan terjadi gerhana, dia tidak lihat, tidak ada kewajiban dia sholat. Atau terjadi gerhana di Jakarta, iya, dan di Makassar sana misalnya, Indonesia Timur, tidak kelihatan, maka yang sholat di Jakarta aja yang melihatnya. Karena ini ibadah terkait dengan siapa yang melihat. Siapa yang melihat? Nah, baik. Jadi di sini ada nas mujmal. Karena Nabi berkata, kalau kalian melihat gerhana, sholatlah. Bagaimana sholat gerhana? Kan tidak dijelaskan di dalam teks itu tadi. Tapi ternyata di hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merinci bagaimana sholat gerhana itu. Diterangkan pada hadis-hadis yang lainnya. Karena itu di kalangan pembahasan ulama fikih diterangkan bagaimana tata cara sholat gerhana. Baik. Jadi ini nas mujmal dan mubayyan. Iya. Kemudian kata penulis rahimahullah setelah menjelaskan tentang mujmal dan mubayyan, beliau berpindah ke pembahasan lain, pembahasan al-muhkam dan al-mutasyabih. Kata beliau, wa nadhiru hadha anna minha muhkaman wa mutasyabihan fayajibu irja'ul mutasyabih ila al-muhkam. Nadhir yang semisal dengan ini, pembahasan muhkam dan apa? Mutasyabih. Iya. Jadi kalau ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, kaidahnya diberi oleh Syekh. Hal yang mutasyabih wajib dikembalikan kepada yang muhkam. Nah, dan ini dari kaidah di pembahasan usul fikih ada, dan masuk juga di pembahasan akidah dan yang lainnya. Iya. Karena para ulama sepakat bahwa ada mutasyabih dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladhi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan Al-Kitab kepada engkau. Dari Al-Kitab itu ada ayat-ayat yang muhkam, yaitu pokok Al-Qur'an. Dan di antaranya ada ayat-ayat yang mutasyabih. Iya. Muhkam itu artinya telah tetap maknanya, lafadznya itu apa yang ada di dalam konteksnya sudah jelas tetap. Itu muhkam namanya. Iya. Baik. Al-mutasyabih. Iya. Kalau al-mutasyabih, mutasyabih dari kata al-ishtibah. Ya, masih ada bentuk iltibas. Tidak begitu jelas, tidak begitu terang. Ya. Karena itu di dalam definisi secara istilah mutasyabih itu adalah lafaz yang belum begitu tampak maksud dari lafaz itu. Iya. Belum begitu tampak maksud dari lafaz tersebut. Harus ada keterangan yang mempertegas, harus ada indikasi-indikasi yang menjelaskannya. Ini disebut mutasyabih. Baik. Tapi perlu diketahui ya bahwa tasyabuh di dalam penggunaan Al-Quran itu ada 3 jenis. Iya. Dari 3 jenis dalam penggunaan. Nah, penggunaan yang pertama dikatakan bahwa seluruh dari Al-Quranul Karim itu adalah muhkam dan mutasyabih. Iya. Jadi kalau ayat Al-Quran itu sendiri semuanya dikatakan muhkam. Kitabun fussilat ayatuhu min ladun hakimin khabir. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab yang telah diihkam ayat-ayatnya. Jadi penjelasan bahwa seluruh Al-Quran sudah muhkam. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, seluruh Al-Quran semuanya mutasyabih. Iya. Seluruh Al-Quran mutasyabih. Karena disebutkan di ayat di surah Az-Zumar. Iya. Apa ayatnya? Kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Jadi disebut sebagai kitab yang mutasyabih. Jadi disebutkan bahwa seluruh Al-Quran adalah mutasyabih. Iya. Jadi ini sudah 2 penggunaan. Yang ketiga, di ayat yang kita baca tadi, dari Al-Quran ada yang muhkam dan ada yang apa? Mutasyabih. Ini bagaimana cara memahaminya? Harus dipahami secara benar supaya tidak keliru. Jadi seluruh kandungan Al-Quran itu sudah muhkam. Dari mana bahwa Al-Quran itu semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan lisan bahasa Arab yang mubin. Semuanya terang dan jelas. Iya. Tidak ada hal yang dipermasalahkan di dalamnya. Itu dari sisi ihkam. Kalau dikatakan bahwa seluruh Al-Quran mutasyabih, mutasyabih dari sisi mana? Sebagiannya menyerupai sebagian yang lain. Iya. Misalnya di sebagian surah ada perintah, di surah lain juga perintah. Di sana larangan, ini juga ada larangan. Di sana penjelasan kisah, di sini juga penjelasan kisah. Jadi ada kemiripan. Sebagian kisah diulangi berulang kali. Ya, misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam disebut di surah Al-Baqarah. Ya. Disebutkan juga di surah Al-A'raf. Disebutkan juga di surah apa namanya? Hud sedikit ya bersama Firaun. Disebutkan juga di surah Bani Israel. Disebutkan juga di surah apa namanya? Asy-Syu'ara. Jadi beberapa surah menyebutkan ini kisah-kisah mirip. Itu bentuk dari tasyabuh. Ya. Jadi itu mana bahwa dia kitab mutasyabihan. Kemudian yang ketiga, ya, ada yang mutasyabih dan ada yang apa? Muhkam. Itu 3 penggunaannya untuk muhkam dan mutasyabih ini. Ya. Di dalam Al-Quran. Maka pada pembahasan yang disebut oleh penulis di sini, ini terkait dengan masalah apa? Kalau ada nas yang muhkam sudah jelas, ada nas yang mutasyabih. Maka dari sini bisa dipahami bahwa tasyabuh itu sifatnya nisbi, tidak ada yang bersifat mutlak. Hal yang tidak jelas itu nisbi. Dalam artian, sebagian hadirin misalnya, kalau saya sebut nama Allah Subhanahu wa taala, nama Al-Bari, apa arti nama Al-Bari? Mungkin sebagian tidak mengenal Al-Bari itu artinya apa. Dan itu nisbi pada sebagian orang. Tapi tidak mungkin seluruh dari umat ini tidak ada yang mengerti nama Al-Bari. Sebab dia datang dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Ada penggunanya dalam bahasa. Karena itu dibahas oleh para ulama tentang makna nama tersebut. Jadi mungkin sebagian luput. Ya. Sebagian yang luput, maka yang luput itu hanyalah dalam bentuk nisbi, bukan bersifat mutlak. Jelas ya? Baik. Jadi sekarang diberi kaidah oleh Syekh. Setelah dikenal ada yang muhkam dan ada yang apa? Mutasyabih. Ya. Diberikan kaidah oleh Syekh, kalau ada yang mutasyabih, maka kandungan yang mutasyabih itu diarahkan kepada apa? Kepada yang muhkam. Kepada yang muhkam. Iya. Dan ini banyak sekali contohnya ya, sebab ini dari kaidah besar. Dari kaidah-kaidah yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu fahdaruhum." Kalau kalian melihat orang-orang yang mengikuti apa yang mutasyabih dari nas itu, hati-hati kalian dari mereka. Karena mereka itulah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu pada ayat yang kita bacakan. Iya. Pada ayat yang kita bacakan tadi. Maka disebutkan bahwa mereka ini menghendaki apa? Penyimpangan. Itulah yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kaidahnya ahli sunnah yang mutasyabih diarahkan kepada yang muhkam. Ya, di dalam banyak hal. Sekarang mudah ya, beri saja contoh-contoh ringkas yang biasa disebarkan oleh orang-orang misalnya. Nah. Misalnya ada yang mengkritik tentang syariat perbudakan. Ya, katanya tidak sejalan. Kenapa ada makna merendahkan orang dan sebagainya? Ya. Maka dikatakan bahwa apa yang kalian pahami dari hal yang tidak jelek itu bentuk dari mutasyabih. Mungkin pemahaman dia saja, bagi saya enggak jelek, ada sisi kebaikannya. Jelas ya? Dari kalau sudah bentuk tasyabuh seperti itu, kembalikan kepada hal yang muhkam. Syariat ini adalah syariat yang dibangun di atas keadilan, dibangun di atas rahmat, syariat yang apa namanya? Memerangi kezaliman. Maka ini nas-nas muhkam semuanya. Nah, boleh dia mengambil hal-hal yang mungkin dia diberi syubhat di situ, hal-hal yang tidak begitu jelas baginya. Kemudian dengan hal yang tidak begitu jelas, dia menolak nas-nas yang muhkam. Jelas ya? Maka hal yang mutasyabih diarahkan kepada hal yang muhkam. Demikian. Demikian pula di dalam pembahasan nama-nama dan sifat. Ya. Pembahasan akidah. Hal-hal yang sifatnya mutasyabih dibawakan misalnya nas-nas. Iya. Contoh misalnya seperti ayat yang kadang di jadikan dalil oleh ahlul bidah mengingkari melihat Allah pada hari kiamat. Ya, tentang Nabi Musa alaihissalam yang memohon kepada Allah supaya melihat Allah. Maka Allah berfirman, "Lan tarani." Engkau tidak akan melihatku. Ya, dari kata "lan tarani" ini mereka ambil dalil bahwa Allah tidak dilihat pada hari kiamat. Ini hal yang keliru. Sebab ini ayat dihitung sebagai apa? Mutasyabih. Iya. Ingat ya, saya sudah sebutkan tadi bahwa tasyabuh tidak bersifat mutlak. Sebagian orang, tapi sebagian ahlul ilm jelas baginya makna ayat. Iya. Kalau kita lihat kepada nas-nas yang muhkam, ya, ayat-ayat yang muhkam jelas sekali. Dari ayat yang sangat muhkam menunjukkan Allah dilihat pada hari kiamat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira." Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Mereka melihat kepada Rabbnya. Nadhara ila melihat kepada itu pakai melihat dengan mata, apalagi disebutkan wajahnya berseri, dan biasanya orang itu berseri karena sesuatu yang dia apa? Dia lihat. Iya. Dan yang lebih tegas lagi dari kandungan bahasa adalah ayat di surah Al-Ahzab. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyat penduduk sorga ketika liqa dengan Allah, tahiyatnya adalah salam, keselamatan. Iya. Liqa di situ tidak ada makna lain kecuali melihat dengan mata kepala. Itu disepakati oleh ahli bahasa sebagaimana yang dikatakan oleh Tha'lab rahimahullah dari pakar bahasa. Dan itu ada riwayatnya oleh Ibn Battah di dalam Al-Ibana. Iya. Jadi kata liqa kadang dia punya makna melihat, dan kadang dia punya makna berjumpa, bermakna mulaqah, bertemu. Ya, tapi khusus di ayat ini tidak ada makna lain. Tidak dikatakan bahwa di sini nas yang mengandung kemungkinan. Iya. Suatu yang apa namanya? Mujmal, tidak. Tapi dikatakan di sini terang. Kenapa? Sebab liqa disebut dengan kata tahiyyah. Kalau berjumpa liqa dengan kata tahiyyah, maka tidak ada makna lain untuk liqa kecuali melihat dengan apa? Melihat dengan mata kepala. Iya. Maka ini nas-nas muhkam. Allah dilihat pada hari kiamat. Iya. Maka ketika dia dapatkan ayat tadi di surah Al-A'raf, iya. Lantarani, sungguhnya engkau tidak akan melihatku. Maka di situ kalimat tidak melihatku apa maknanya? Ya, itu harus dipahami dengan benar, dikembalikan maknanya kepada hal yang apa? Yang muhkam. Engkau tidak melihatku maksudnya tidak akan mampu melihat di dunia. Tidak akan mampu melihat di mana? Di dunia. Iya. Jelas ya? Karena di dunia pandangan mata lemah. Makhluk tidak kuat. Iya. Apa buktinya? Bahwa itu mana yang diinginkan? Buktinya karena Allah berkata, lantarani walakin yandur ilal jabal. Engkau tidak akan melihatku, tapi lihatlah ke gunung. Jadi syaratkan bolehnya melihat dengan sebuah syarat, diikat. Itu menunjukkan melihatnya mungkin. Melihat ilmu mungkin, cuman syaratnya enggak terpenuhi di dunia. Karena ketika Allah disebutkan dalam kelanjutan ayat, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Rabb-nya menampakkan dirinya ke gunung, gunung hancur berkeping-keping dan Nabi Musa tersungkur pingsan. Jelas ya? Ya. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, mereka memahami kata lan, lan tarani bermakna lam nafi selama-lamanya. Tidak bisa melihat selama-lamanya. Dan ini keliru di dalam memahami bahasa Arab. Ini diluruskannya di dalam pelajaran-pelajaran Nahu. Sering didapati di pelajaran Nahu bahwa lan itu bermakna lan nafi selama-lamanya. Jangan menguatkan pendapat ahlul bidah di dalam mengajarkan apa? Ilmu Nahu. Ya. Karena yang benarnya bahwa lan itu tidak bermakna nafi selama-lamanya. Tidak mesti dia bermakna nafi selama-lamanya. Dilihat korinanya. Ya, siapa yang memutlakkan lan bermakna nafi selama-lamanya itu dianggap pendapat yang lemah oleh pakar Nahu Ibnu Malik. Kata Ibnu Malik dalam Al-Kafiyah, waman ra'al nafya bilan mu'abbada faqauluhu urdud wa siwahu udda. Kata beliau, siapa yang berpendapat bahwa lan itu bermakna nafi selama-lamanya, maka itu ucapan harusnya kamu tolak. Pendapat selain itu yang kamu kuatkan. Maksudnya pendapat yang mengatakan tidak bermakna nafi selama-lamanya. Jadi maksud saya di sini, saya hanya ingin memberi satu contoh. Bagaimana mengembalikan nas yang mutasyabih kemana? Kepada hal yang muhkam. Dan itu kaidahnya. Iya. Kaidahnya dalam memahami. Dan ini pintu. Iya. Pintu pembahasan ini. Nah. Kalau dibuka atau seorang terlalu tenggelam di dalam pembahasan mutasyabih, itulah pintu yang membuat banyak orang yang menyimpang di dalamnya. Banyak orang keliru di dalamnya. Ya, sekarang dia serukan jihad, perlawanan dan sebagainya. Ya. Jihad itu maksud pokoknya yang muhkamnya untuk meninggikan kalimat Allah, itu jihad. Meninggikan kalimat Allah. Menyebarkan agama. Tapi kalau dengan perbuatan jihad yang dia kerjakan, dengan aksi-aksi kerusakan yang dia perbuat, ya, tidak membuat kalimat Allah itu tinggi, bahkan agama ini ya, menjadi bahan cercaan orang-orang kafir, dan menjadi bahan orang-orang yang benci kepada Islam, membuat kaum muslimin menjadi ragu, maka itu tidak ada makna jihad sama sekali di situ. Iya. Itu dari hal yang keliru. Dan kita mengembalikan, tahu kekeliruannya, ketika kita kembalikan kepada nas-nas yang muhkam dari agama. Bahwa agama seperti itu bentuknya. Iya. Sama dengan orang-orang yang gemar, ya apa namanya, berbuat kerusakan, ya dengan tahdir serampangan, main boikot, main hajar, bukan pada tempatnya. Kemudian dia berkata, oh ini nasihat. Bentuk dari nasihat. Oh ini bentuk dari apa? Dari menjelaskan kebenaran. Iya. Dan jangan tertipu dengan kalimat-kalimat ya. Orang-orang khawarij, kaum mu'tazilah, mereka pakai kalimat-kalimat yang indah. Khurus terhadap al-hukam, mereka sebut al-amr bil ma'ruf wa nahi wa nil munkar. Kalimat syar'i dia pakai. Iya. Maka jangan tertipu dengan kalimat pembahasan. Lihat kepada hakikatnya. Kepada hakikatnya. Jadi kalau memang itu benar nasihat, nasihat itu membawa kebaikan. Dan harusnya tidak bertentangan dengan nas-nas yang muhkam. Nas yang muhkam, kewajiban menjaga kebersamaan, tidak berbuat keributan. Kemudian, nas yang muhkam mengajak kepada hidayah. Ya. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya, itu nas-nas muhkam. Iya. Maka seorang ketika melihat hal-hal yang seperti itu, dia jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang tidak jelas baginya. Iya. Itu kaidah-kaidah umum memperbaiki cara berpikir seorang. Ya, dan ini salah satu sudut ya, sebenarnya ini pembahasan seperti yang saya katakan tadi, dari pembahasan yang luas cakupannya, al-muhkam wal-mutasyabih ini. Baik, setelah itu penulis berpindah ke pembahasan yang lain. Kata beliau, wa minha nasikhun wa mansukh. Iya. Dilihat dari sisi lain, nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu terbagi dua. Ada yang muhkam, ada yang mansukh. Iya. Ada yang apa namanya, mansukh. Jadi ada yang nasnya sudah tetap, tidak diganti lagi. Muhkam di situ mananya, tetap tidak diganti lagi. Dari yang mansukh, terhapus hukumnya, dimasuki oleh nasakh pergantian. Iya, dimasuki oleh nasakh pergantian atau perubahan. Baik. Dan sini Syekh memfokuskan di pembahasan nasikh dan mansukh, karena beliau sudah singgung muhkam sebelumnya. Nasikh dan mansukh. Kata beliau, wal mansukh fil kitab was sunnah qalil. Iya. Jadi ada dua ya, ada nasikh dan apa? Mansukh. Berasal dari kata an-nasakh. Dan nasakh itu secara bahasa artinya al-izalah. Al-izalah yang bermakna menghapus. Iya. Atau bermakna an-naql, memindah. Ini dua penggunaan secara bahasa. Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam bahasa Arab. Iya. Itu an-nasakh. Dan nasakh itu secara istilah adalah penjelasan syariat akan apa namanya, berakhirnya sebuah hukum syar'i dengan dalil hukum syar'i yang terakhir datang setelahnya. Iya. Terakhir datang setelahnya. Jadi bentuk dari nasakh ada hukum syar'i. Diangkat hukumnya oleh dalil syar'i yang datang belakangan. Yang datang belakangan. Nah, ya tampak dari pembahasan nasakh ini bahwa nasakh itu adalah hukum syar'i yang datang belakangan, menunjukkan bahwa nasakh dan mansukh itu terjadi di masa Nabi. Tidak mungkin terjadi di masa beliau telah meninggal, sebab ketika beliau meninggal dalil-dalil syariat wahyu sudah terputus, tidak ada lagi pergantian, sudah tetap agama. Tapi di masa beliau hidup, disitulah kadang ada pergantian ya hukum. Baik, kemudian nasakh ini terkait di pembahasan hukum-hukum syar'i, iya. Akan lebih jelas nanti dengan contoh ya. Kita akan memberikan contoh-contoh dengan nasakh dan mansukh ini. Tentang yang nasikh dan yang mansukh. Iya. Yang nasikh dan mansukh itu secara umum, iya, di dalam Al-Quranul Karim terdapat, atau di dalam Al-Quran dan Hadis terdapat berbagai bentuk. Bentuk yang pertama, ada yang dihapus hukum dan tilawahnya. Tadinya ayat Al-Quran dibaca, tapi setelah itu turun ketentuan dari Allah bahwa ini ayat dihapus, tidak dibaca lagi dalam Al-Quran, dan dihapus juga dari sisi hukumnya. Iya. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana fi ma unzila minal Qur'an asyru rawaat ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat. Kata Aisyah, tadinya dari ayat yang turun dari Al-Qur'an, iya, ada 10 susuan yang dimaklumi bisa memahramkan. Jadi 10 susuan yang memahramkan. Itu tadi ayat Al-Quran ya, awalnya. Kemudian ini hukum dihapus. Hukum terhapus, akhirnya hanya menjadi berapa? 5 susuan yang memahramkan saya. Tadinya ayat Al-Quran, kata Aisyah, dari turunkan. Ya, terhapus ayatnya dari sisi tilawah, dan terhapus juga apa? Hukumnya. Terhapus hukumnya. Baik. Kemudian yang kedua, ada dari jenis mansukh, dia sudah mansukh, terhapus hukumnya, ya, apa terhapus tilawahnya, tapi hukum tetap. Ini yang kedua, terhapus tilawah, tidak dibaca lagi, tapi hukumnya tetap. Seperti ayat rajam, hukum rajam tetap dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh Khulafa Ar-Rasyidin setelahnya, tetap hukum rajam itu disepakati oleh ulama. Ya, dan tadinya tentang rajam itu ayat dalam Al-Quran dibaca. Kemudian setelah itu ayatnya dihapus hukumnya. Dihapus hukum membacanya, tidak terbaca lagi. Ya, dihapus tilawahnya. Yang tersisa hanya kandungan dari hukum itu yang tersisa. Hukum rajam tetap ada. Ya, diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenis yang ketiga dari tilawah, jenis yang ketiga dari nasakh adalah terhapus hukumnya tapi tetap dibaca, tetap terbaca. Iya. Dan ini banyak ayat ya yang semisal ini. Misalnya pada ayat di surah Al-Anfal, iya, perbandingan ketika pasukan kaum muslimin menghadapi pasukan musuh, maka dikatakan di dalam ayat, iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu miatain. Kalau kalian, pasukan kaum muslimin 20 orang, maka dia mampu mengalahkan 200 orang. Jadi di hukum jihad, di awal-awal, kalau 20 orang pasukan kaum muslimin ketemu 200 pasukan kafir, tidak boleh lari. Wajib bersabar menghadapinya. Jelas ya? Wajib bersabar menghadapi. 1:10 dahulu. Ya, tapi setelah itu turun, dihapus hukum ayat ini dengan ayat setelahnya. Ayat setelahnya tegas, al-an khaffafallahu ankum. Sekarang Allah telah meringankan bagi kalian. Bagaimana keringanannya? Wa limana fikum dha'fa. Dan Allah ketahui pada kalian ada kelemahan. Bagaimana keringanannya? Fayyakum minkum mi'atun sabira yaghlibu mi'atain. Kalau kalian ada 100 orang yang bersabar, maka dia bisa mengalahkan 200 musuh. Turun menjadi 1:2. Iya. Tadinya 1:10, turun menjadi 1:2. Ini dihapus hukum, tapi ayatnya tetap kita baca. Iya. Sama dengan ayat di surah Al-Mujadilah ya. Bisa juga dibaca surah Al-Mujadalah. Iya. Awal dari ayat perintah. Kalau seorang ingin berbicara kepada Nabi, sebelum berbicara dia kedepankan dulu sedekah. Iya. Dia kedepankan sedekah. Jelas ya? Nah. Itu disebut faqaddimu baina yadayhi sadaqah. Majukan sedekah di depannya. Iya. Jadi disebutkan sedekah. Setelah itu di ayat setelahnya disebutkan nasakhnya yang menghapus hal tersebut. Jadi itu tidak dimestikan. Ya. Fa illam taf'alu, apabila fa idlam taf'alu, kalau memang kalian tidak mengerjakannya, maka disebutkan. Jadi disebutkan keringanan setelahnya. Nah, ini nasakh juga, tapi ayat tetap dibaca. Dia tetap di surah Al-Mujadilah. Jelas ya? Ya, baik. Demikian pula misalnya ayat di surah An-Nisa tentang hukum perempuan yang berzina. Iya. Yang dikurung di rumah hingga mati. Dan setelah itu sudah diberikan keputusan. Terhapus hukum tersebut. Karena sudah ditentukan bahwa siapa yang berzina, kalau dia perempuan yang sudah menikah, hukumnya dirajam. Kalau dia belum menikah, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sudah jelas hukum data. Tapi ayat tetap dibaca. Iya. Ayat tetap dibaca di surah Nisa. Jelas ya? Maka ini dari jenis nasakh. Ada yang dihapus hukumnya saja, tapi tetap ditilawah. Tetap dibaca ayat-ayatnya. Iya. Maka itu 3 jenis. Bagaimana cara mengetahui ada sesuatu yang dinasakh, yang terhapus? Yang antara cara mengetahuinya, yang pertama itu diambil langsung dari ayat. Ada ayat yang menerangkan. Seperti tadi di surah Al-Anfal langsung ya. Keterangan Allahu al-an khaffafallahu ankum. Sekarang Allah telah meringankan. Juga seperti tadi contoh ayat di surah apa? Al-Mujadilah. Tentang faqaddimu baina yadayi najwakum sadaqah. Ya. Berikanlah sedekah tatkala kalian bicara kepada Nabi. Ini ayat dihapus oleh ayat setelahnya. Ashfaqatum an tuqaddimu baina yadayi najwakum sadaqat fa idlam taf'alu fataballahu alaikum fa aqimus shalah. Apakah kalian merasa berat? Iya. Ada bentuk syafaqah untuk memberikan sedekah-sedekah setiap kali kalian berbicara pada Nabi. Fa idlam taf'alu, kalau kalian tidak mengerjakannya, wataballahu alaikum, Allah telah mengampuni kalian. Jelas ya? Dan ini juga dari dalil di pembahasan perintah. Bahwa asalnya dalam perintah itu memberikan makna apa? Makna wajib. Karena di atas dikatakan faqaddimu baina yadayi najwakum sadaqah. Ajukan sedekah. Ini bermakna wajib kalau dia tinggalkan dosa. Karena itu disebutkan di ayat setelahnya, kalau kalian tidak lakukan, dan Allah telah memberi taubat. Ini dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa asal pada perintah bermakna al-wujub. Iya. Baik. Kemudian kadang nasakh itu diketahui dengan tasrih dari sahabat. Sahabat menjelaskan. Ini hukum terhapus. Seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa awalnya ketentuan al-ma'u minal ma', air itu, air untuk mandi, wajib seorang mandi karena ada air mani yang keluar. Itu awalnya hukum di awal Islam, kata Ubay bin Ka'ab. Ya. Dan setelah itu, ya hukum di awal Islam diberi keringanan, setelah itu amara bil ibtisal. Setelah itu Nabi perintah untuk mandi. Iya. Jadi kalau al-ma'u minal ma', air dari air, maksudnya dia mandi kalau keluar saja. Ya. Pengertian dari hadis, jadi kalau terjadi hubungan suami istri, kemudian suami tidak keluar, tidak wajib mandi. Kan begitu. Nah ini hukum sudah terhapus. Ini dulu di hukum awal Islam. Terhapus hukumnya. Ya. Karena di dalam hadith-hadith yang lain, Nabi memberi ketentuan mutlak. Ya, seperti beliau berkata, idza jalasa baina syu'abi al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Kalau dia sudah duduk antara empat sudutnya dan bersungguh-sungguh melakukannya. Ini kinaya ya. Maksudnya dia sudah melakukan hubungan suami istri, maka wajib mandi. Dalam sebagian riwayat walaupun tidak keluar. Iya. Baik, maka ini hukum terhapus sahabat yang menunjukkan. Sahabat yang menunjukkan akan hal tersebut. Demikian pula terhapus dengan ijma. Tanpa ada ijma yang menunjukkannya. Ini ijma menunjukkannya. Adapun yang menghapus, kita sudah terangkan ya. Bahwa yang menghapus itu harus dalil yang semisal dengannya. Ya, di sini bagaimana cara kita mengetahui ada sesuatu yang dihapus. Ada ijma yang menunjukkan. Dan ijma itu menunjukkan. Bukan ijma yang menghapus. Karena ijma di atas pasti dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah yang menghapus. Sebagaimana sahabat tadi, sahabat tidak menghapus, sahabat menunjukkan ada hukum yang apa? Terhapus dengan dalil yang lain. Demikian. Baik. Kemudian di dalam masalah nasakh ini disyaratkan oleh para ulama syarat-syarat ya dari hasil pembahasan. Syarat yang pertama disyaratkan yang mansukh itu bukan hukum yang bersifat abadian, bersifat selama-lamanya. Ya, kalau dalam Al-Quran Allah sudah terangkan selama-lamanya, itu tidak akan berubah lagi. Misalnya di pembahasan orang yang apa menuduh perempuan baik-baik berzina tidak memiliki bukti, dikatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Dan jangan kamu terima persaksian mereka selama-lamanya. Jelas ya? Jadi ini kata selama-lamanya menunjukkan bahwa hukum tidak berubah lagi. Atau ketika disebutkan bahwa pintu taubat terbuka sampai matahari terbenam. Tidak mungkin hukum taubat itu berubah lagi. Jelas ya? Karena ini sudah diterangkan hukum yang selama-lamanya. Kemudian mansukh itu masuk hanya di dalam hukum syar'i saja. Di dalam pembahasan hukum syar'i. Iya. Dalam pembahasan hukum syariat saja. Adapun masuk di dalam masalah keimanan itu tidak ada perubahan. Misalnya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, para kita, pada kitab-kitab para rasul, tidak dikatakan oh hukum berubah. Tadinya kita wajib beriman kepada Al-Quran, setelah itu hukumnya berubah. Tidak ada di dalam hal ini, tidak ada apa namanya dimasuki oleh nasakh, sebab dia dari pokok keislaman tidak akan berubah lagi. Nah, kemudian diantara ketentuan di dalam menasakh harus ada dari dua dalil ini, dalil yang terhapus dan yang menghapus, ini harus diketahui, harus ada yang terdahulu dan ada yang belakangan. Harus ada yang terdahulu dan harus ada yang belakangan. Nah, sebab kalau dia datang bersamaan, itu tidak boleh, tidak bisa menghapus. Kalau tidak diketahui. Baik. Ya, kemudian yang keempat disyaratkan bahwa yang menghapus itu sama di dalam kekuatannya atau lebih kuat darinya. Baik, jadi itu beberapa ketentuan yang disebutkan seputar masalah penghapusan hukum. Dan terakhir di pembahasan nasakh dan mansukh bahwa Al-Quran kadang dihapus hukumnya oleh Al-Quran juga. Hadith Rasulullah kadang dihapus hukumnya oleh Al-Quran. Hadith Nabi kadang dihapus hukumnya oleh hadith Nabi juga. Dan Al-Quran kadang dihapus hukumnya oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun yang keempat ini ada silang pendapat apakah ada contohnya atau tidak. Ya, sebab ini pembahasan nasakh dia hanya pada beberapa puluh nas saja. Hanya di beberapa puluh pembahasan. Penita Syinkiti rahimahullah, saya pernah lihat beliau sebutkan mandumah di Abdaul Bayan, ya, dia kumpulkan ayat-ayat dan nas-nas yang dimasuki hukum nasakh. Ya, demikian pula di antara mandumah yang bagus di pembahasan nasakh ini, ada mandumah karya Syekh Syuyukhina Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala. Ya. Mandumah fi nasakh wal mansukh. Beliau kumpulkan semua yang dimasuki oleh nasakh dan mansukh di dalam pembahasan-pembahasan di tertib pembahasan fikih. Itu adalah hal yang bagus ya bagi siapa yang ingin meluas di pembahasan ini. Ini kita hanya di pembahasan dasar-dasar kaidah-kaidah untuk menilai dan melihat. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, iya. Fa in ta'addara ma'rifatul mutaqaddimi wal mutaakhir. Atau saya baca dulu ya di sebelumnya. Kata beliau, wa minha nasikhun wa mansukh. Di antaranya adalah nasikh dan mansukh. Kata beliau, wal mansukhu fil kitabi was sunnah qalil. Yang mansukh di dalam Al-Quran dan sunnah sedikit. Kebanyakannya muhkam, sudah tetap sudah. Karena itu tadi saya bilang bahwa pembahasan nasikh mansukh itu hanya dalam beberapa puluh nas saja. Kalau dalam Al-Quran itu, ya, sekitar 20. Lebih sedikit atau kurang sedikit. Al-Quran. Tapi di dalam hadith itu yang banyak. Iya, banyak pembahasan. Jadi itu sedikit dalam Al-Quran dan hadith. Iya. Maksud saya tadi dalam hadith lebih banyak daripada dari Al-Quran yang terhapus. Kemudian kata beliau, فَمَتَ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ النَّصَّيْنِ حُمِلَ كُلٌّ مِنْهُمَ عَلَى حَلْ وَجَبَ ذَلِكَ. Kata beliau, kapan memungkinkan dikompromikan antara dua nas? Atau salah satu di atas salah satu dari keduanya diarahkan kepada sebuah keadaan. Ini nas bertentangan, tapi cara mengkompromikannya mudah. Iya, dikompromikan misalnya begini. Atau dikompromikan bahwa ini di keadaan begitu. Contoh misalnya ada dua hadis bertentangan. Iya. Satu hadis mengatakan apa namanya? Bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Iya. Dan satu hadis lagi mengatakan tidak membatalkan wudu. Dia hanya bid'atun minka. Hanya bagian dari anggota tubuh. Jelas ya? Kalau bisa dikompromikan, dikompromikan. Cara mengkompromikannya mudah. Dikatakan bahwa apa namanya? Perintah berwudu bagi orang yang menyentuh kemaluan itu bukan perintah wajib tapi perintah istihbab. Ya, dari perintah sunnah bukan kewajiban. Kenapa? Dengan dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya di tempat lain beliau hanya berkata itu adalah bagian dari anggota tubuhmu saja, menunjukkan bahwa itu bukan perintah yang mengharuskan. Jelas ya, sama dengan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya berwudu dari makanan yang disentuh oleh api. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau pernah dipanggangkan kambing, lalu beliau makan, setelah itu langsung pergi sholat, tidak berwudu. Maka cara mengkompromikannya bahwa, ya, di sini hadith-hadith yang menjelaskan tentang kewajiban berwudu, itu hanya menunjukkan sunnahnya saya. Hanya menunjukkan sunnahnya. Ada yang membawa pembahasan ini ke pembahasan nasakh. Dua pembahasan ini ada yang membawanya ke pembahasan nasakh dan mansukh. Tapi ini yang benarnya tidak masuk di situ, yang benarnya bisa dikompromikan. Tidak dihapus. Jelas ya? Nah. Baik. Kemudian atau humila kullu minhum ala hal. Atau setiap dari keduanya dibawa kepada sebuah keadaan. Saya beri contoh misalnya. Ada dunas bertebrakan. Satu hadis dikatakan. Awal kalian dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Hadis yang lain dikatakan. Awal yang diperhitungkan pada hari kiamat adalah masalah darah. Loh, dua-duanya disebut awal kali. Yang mana yang awal kalau begitu? Ya, kan zahirnya bertentangan. Tapi ini bisa dikompromikan. Dikatakan bahwa awal yang dihisap adalah sholat, itu terkait dengan ibadah yang dihisap. Ya, kalau dari ibadahnya, yang awal diperiksa adalah sholatnya. Adapun terkait dengan darah, itu awal yang dihisap yang kaitannya antara sesama manusia. Hak-hak manusia. Awal yang dihisap adalah apa? Adalah darah. Jadi mudah di dalam apa? Di dalam mengkompromikannya. Ini di keadaan ibadahnya, sana di keadaan hubungannya antara apa? Sesama manusia, selesai. Iya. Selesai. Jadi kalau masih bisa dikompromikan, dikompromikan. Atau diarahkan kepada keadaan dua nas, ini di keadaan A, ini di keadaan B, itu artinya tidak tabrakan sudah. Jelas ya? Wajib dzalika. Kalau biasa seperti itu kata Syekh, wajib dzalik. Wajib untuk hal tersebut. Iya. Nah. Ini tahapan yang pertama ya. Jadi tahapan yang pertama, kalau menghadapi dua dalil yang kelihatannya berseberangan, tidak bisa ketemu, maka tahapan yang pertama, dikompromikan dahulu. Dikompromikan. Kalau bisa dikompromikan, itu yang dilakukan. Itu yang wajib. Kalau tidak bisa dikompromikan, apa tahapan kedua? Kata Syekh, وَلَا يُعْدَلُ إِلَى النَّسْخِ إِلَّا بِنَصٍ مِنَ الشَّارِ. Iya. Dan tidak boleh seorang itu mengambil nasakh kecuali ada nas dari syariat. Atau ta'arudin nasaini sahihain. Atau memang bertentangan dua nas yang sahih. Alladaini la yumkinu hamlu kullin minhuma ala ma'nan munasibin fayakunul mutaakhiru nasikhan lil mutaqaddim. Atau dua nas, ada dua nas yang sahih saling bertentangan, yang tidak mungkin dikompromikan antara dua nas ini ke atas makna yang mencocoki. Maka kalau seperti ini, ya kalau ada nas dari syariat, atau nas itu dua-duanya sahih, dan tidak mungkin dikompromikan, maka di sini diambil yang mutaakhir, itu yang didahulukan untuk menghapus hukum yang mutaqaddim. Ya, apa yang datang belakangan itulah yang menghapus hukum yang sudah lama. Hukum yang sudah lama. Jadi hukum yang terakhir itu yang menghapus hukum yang sudah lama. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, jadi ini tahapan yang kedua. Jadi kalau bisa dikompromikan, dikompromikan dulu, dijama'. Setelah jama' baru apa? Nasakh. Tidak bisa jamak, baru nasakh. Tidak bisa nasakh, tidak diketahui yang mana yang dahulu dan yang mana yang belakangan, maka tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga adalah apa? Tarjih. Ini kata beliau, fa'in ta'addara ma'rifatul mutaqaddimi wal mutaakhir raja'na ila tarjihatil ukhar. Apabila tidak memungkinkan untuk diketahui yang mana yang terdahulu dan yang mana yang belakangan, maka kita kembali kepada tarjihat. Ya, kembali kepada sisi-sisi merojihkan. Bagaimana cara seorang itu mentarjih, merojihkannya, menguatkannya. Baik. Ini tarjih, dia kuatkan. Ini nanti kalau tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa dinas, tidak diketahui yang mana yang nasakh, yang mansukh. Ya, barulah ditarjih. Kalau dia sudah masuk di pembahasan tarjih, ini pembahasan yang panjang, pembahasan tarjih. Ya. Pembahasan yang luas. Ya. Karena itu, sebagian ulama di dalam pembahasan tarjih, dia uraikan bagaimana jalan di dalam mentarjih tersebut. Ya, dan apa upaya-upaya atau apa bentuk-bentuk dari tarjih itu. Baik, Al-Hazimi di dalam kitabnya Al-Itibar itu menyebutkan 50 cara mentarjih. Dia sebutkan berapa? 50 cara mentarjih. Ya, mungkin ditarjih dari sisi apa namanya? Jumlahnya lebih banyak, ini mungkin dari sisi dia lebih faqih, ini mungkin dia dari sisi begini dan begitu. Banyak sisi, sampai 50. Ya. Dan ini apa namanya? Kedalaman para ulama di dalam memahami turukut tarjih. Tapi ternyata ada lebih daripada itu menyebutkan. Al-Iraqi di dalam syarah beliau terhadap Muqaddimah Ibn Salah, Al-Iraqi menyebutkan 110 cara di dalam mentarjih. Ya, 110. Itu diringkas oleh Suyuti dalam Tadribur Rawi. Jelas ya? Karena itu harus dikenal bagaimana cara seorang itu mentarjih. Dan disinilah keindahan fikih. Keindahan fikih. Karena itu para ulama yang menguatkan pendapat, mereka menguatkan pendapat itu menimbang kepada banyak pertimbangan. Iya. Bukan kepada satu pertimbangan saja. Iya. Jelas ya? Misalnya pertimbangannya satu saja, dia mentarjih karena ini ulama kibar. Ya, ini jadi apa namanya? Pembahasan yang sebagian orang bikin bid'ah-bid'ah baru di dalam hal ini. Nah, dari mana membatasi ulama kibar satu dua orang saja? Iya. Ini fenomena sudah saya sampaikan kepada guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, dan beliau ternyata lebih tahu daripada apa yang saya ketahui. Iya. Dan beliau sebutkan bahwa salah satu dari sebab banyaknya perselisihan di berbagai negeri gara-gara orang yang salah paham menilai ulama kibar, ya, salah di dalam menentukan siapa ulama kibar atau membatasi ulama kibar. Dan beliau sudah apa namanya memberikan nasihat-nasihat di dalam hal tersebut. Ya. Jadi seorang hendaknya punya wawasan yang luas, jangan sempit di dalam berpikir, di dalam menilai. Para ulama kadang dia merajihkan sebuah pendapat, dia lihat dari sisi at-taisir, sebab agama dibangun di atas taisir. Kadang sebagian ulama mentarjih dilihat sebagai ini pendapat jumhurul ulama. Kadang sebagian ulama merajihkan pendapat dilihat dari sisi ini aqrab li ijtima'il kalimah, dari usul Islam. Kadang dia tarjih sebuah pendapat dari sisi bahwa ini lebih babit, ini lebih bagus untuk manusia di dalam membedakan, lebih kuat. Kadang dia mentarjih dari banyak sisi dia merajihkan. Tidak satu sisi saja, tidak selamanya, oh ini pendapat kebanyakan ulama. Ya, tidak mesti pendapat kebanyakan ulama itu benar. Jelas ya? Tidak mesti pendapat kebanyakan ulama itu benar. Apalagi kebanyakan pendapat satu atau dua ulama. Ya, kalau kebanyakan ulama saja tidak mesti pendapatnya benar, apalagi dimestikan kebenaran hanya pendapat satu dua orang ulama. Jelas ya? Maka dalam hal yang terjadi silam pendapat, ya, dan di dalam perkara tersebut memang ada keluasan dalam berijtihad, maka hendaknya seorang itu berijtihad. Apabila seorang itu memberikan keluasan di dalam masalah tersebut. Iya. Keluasan di dalam masalah tersebut. Nah, baik. Inilah karena sebagaimana yang saya singgung, kurangnya dari ilmu syar'i, apalagi kurang dari ketakwaan. Iya. Kalau bahasa Syekh Shalih Al-Fauzan, yang tampak pada sebagian orang berjalan padanya hawa nafsu. Ya. Akhirnya muncul dari kaidah-kaidah apa? Kaidah-kaidah batil. Muncul dari pemahaman-pemahaman yang tidak diketahui di kalangan as-salaf. Iya. Tapi yang menjadi musibah, orang-orang yang seperti ini lancang di dalam berbicara. Lancang sekali dalam berbicara. Kalau ada seorang syekh misalnya katanya, dia tinggal di Mekah, kemudian tidak apa namanya dikenal berguru kepada seorang syekh yang terkenal di situ, iya, atau orang yang dekat dengannya, maka ini manhajnya ada masalah menurut ahli sunnah. Dari mana dia berdusta atas nama ahli sunnah? Iya, dalam hal tersebut, di mana di buku-buku ahli sunnah diterangkan itu? Jadi kaidah-kaidah bid'ah seperti ini muncul, ini dasarnya karena al-jahal dan hawa, mengikuti hawa nafsu. Karena itu seorang penuntut ilmu selalu saya tekankan, dia perkuatkan, dia perkuat hasilatul ilmiah, dia perkuat ta'asilnya, ya, dasar-dasar pijakan, supaya ada sesuatu yang dia pijak, berpegang, tidak bergampangan, ya, dan tidak membuat bidah-bidah baru di dalam agama. Baik. Jadi demikian cara mentarjih ya. Apa tertib di dalam ketiga ta'arud an-nas. Jadi kalau ada dua nas yang bertentangan, kesimpulannya kalau ada dua nas yang bertentangan, yang ditempuh tiga tahapan. Tahapan yang pertama apa tadi? Dikompromikan dahulu, al-jama'. Kalau tidak bisa dijama', tahapan yang kedua, dicari yang nasikh dan apa? Mansukh. Tahapan yang ketiga, kalau tidak diketahui yang mana nasikh dan mansukh, tahapan yang ketiga ditarjih. Jadi tarjih ini tahapan terakhir. Jelas ya? Tahapan terakhir. Ya, tarjih menguatkan, bukan artinya dia membuat yang lainnya. Iya. Mengharuskan pendapat yang lain itu keliru. Tidak mesti seperti itu. Walaupun di sebagian pembahasan ada pendapat yang kadang tidak dianggap sebab dia pendapat syadz atau pendapat yang menyelisihi akal yang sehat atau menyelisihi dasar syar'i yang sudah tetap. Dasar syar'i yang sudah tetap. Iya. Maka dalam keadaan yang seperti ini, pada hal-hal yang tidak dianggap, maka pendapat yang seperti itu tidak ditoleh kepadanya. Tapi kalau dia mentarjih, asalnya ada yang rajih, ada yang kuat, dan ada yang kurang kuat, kan begitu. Jangan dia pastikan yang kurang kuat ini, ya, langsung sebagai sebuah kebatilan. Ya, karena itu harus dimaklumi bahwa pendapat yang lemah, ada kelemahan, tidak ada sisi syariatnya di dalamnya. Ada pendapat yang lemah, dia ada syubhat, bentuk dari dalil dia pakai, tapi bukan pada tempatnya atau kurang kuat dalilnya. Iya. Kurang kuat dalilnya. Jelas ya, sebagaimana kalau seorang itu salah, kesalahan yang terjadi, itu kadang kesalahan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada kesalahan yang sifatnya ijtihad. Kesalahan terkait dengan apa? Ijtihad. Dan ada yang lebih rendah daripada itu, dia salah karena dia jahil, misalnya. Tidak mengerti. Iya. Demikian. Maka ini harus dibedakan ya, di dalam pembahasan. Jadi ada urutannya, dijama' dahulu. Kalau tidak bisa dijama', dicari yang nasih dan mansuh. Kalau tidak bisa, baru di apa? Ditarjih. Iya. Maka ini menggambarkan indahnya syariat ya. Indahnya syariat, bagaimana seorang itu meluas dan lapang hati melihat perbedaan, kemudian di dalam memahami dalil-dalil syariat tidak langsung dia memberikan vonis hukum kecuali setelah dia pelajari ya dengan detail dan lengkap. Nah, itulah tugasnya orang-orang yang belajar. Orang-orang yang sudah mengenal ilmu harus berakhlak seperti itu. Baik. Kemudian kata beliau, wa li hadza idza ta'arada qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu quddima qauluhu. Karena itulah apabila ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan perbuatannya, quddima qauluhu, maka didahulukan ucapan beliau. Didahulukan ucapan beliau. Ini kalau bertentangan ya. Kalau bertentangan, didahulukan apa? Ucapan. Sebab ucapan itu iya, adalah mantuk. Ucapan adalah apa? Mantuk. Sedangkan al-fi'l dia bukan mantuk. Mungkin diambil dari yang mafhum. Dan apa yang keluar dari mantuk itu lebih kuat dari apa? Dari mafhum. Iya. Jelas ya? Karena itu di dalam pembahasan misalnya waktu-waktu sholat. Dalam pembahasan waktu sholat ada nas mantuk dari hadits Nabi. Iya. Nabi berucap waktu sholat duhur dari sini sampai sini, asar dari sini sampai sini, maghrib dari sini sampai sini, isya dari sini sampai sini, subuh dari sini sampai sini. Itu ucapan beliau. Dalam hadits Abdullah bin Amr bin As, riwayat Muslim. Iya. Tapi di hadits Jabir dihikayatkan bagaimana Jabir mengimami, bagaimana Jibril turun menjadi imam. Jibril di depan, Nabi di belakangnya, dan para sahabat di belakang Nabi. Iya. Jadi Jibril pernah turun berwujud manusia mengimami Nabi dan para sahabat. 2 hari dia turun. Di hari yang pertama, Jibril mengimami di awal waktu. Di hari yang kedua, Jibril mengimami di akhir waktu. Kemudian Jibril berkata, antara 2 ini itulah waktu sholat. Ini kan perbuatan namanya. Ya, kalau bertentangan antara perbuatan dan ucapan, yang mana yang didahulukan? Kaidahnya penulis, sama yang didahulukan? Quddima qauluhu, didahulukan ucapan Nabi. Ucapan beliau yang didahulukan. Jelas ya, ini kaidahnya. Kenapa? Li'annahu amrun aw nahyun lil ummah. Karena dia adalah perintah atau larangan kepada umat. Iya. Sebab dia ada perintah atau larangan kepada umat, kan begitu. Itu kekuatannya ucapan juga. Ada bentuk perintah atau ada bentuk larangan, tegas. Berbeda dengan perbuatan. Nabi melakukan, misalnya, tidak ada kata, kamu ikuti seperti saya lakukan. Paling tinggi diambil percontohan, Nabi mencontohkan. Dan mencontohkan itu masuk ke dalam hukum sunnah namanya. Jelas ya? Tidak masuk dalam hal yang wajib. Yang ini diantara sebab kenapa ucapan lebih kuat daripada apa? Perbuatan. Ucapan Nabi lebih kuat daripada perbuatannya. Lebih dahulukan daripada perbuatannya. Kata beliau, وَهُمِلَ فِعْلُهُ عَلَى الْخُصُسِيَةِ لَهِ. Ya. Dan kalau seperti itu, maka perbuatan beliau itu diarahkan kepada kekhususan terhadap beliau. Baik. Ini pembahasan lain ya, disebutkan di sini oleh penulis. Ya. Apabila misalnya sebuah ucapan Nabi, Nabi berucap, tapi perbuatannya menyelisih ucapannya. Ya. Maka ucapan didahulukan. Dan di sini beliau katakan apa yang berasal dari perbuatan itu dianggap dari kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang benarnya tidak berlaku mutlak seperti ini. Kemarin saya sudah beri contoh ya, Nabi melarang minum berdiri dari larangan beliau. Iya, dari larangan beliau. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian minum berdiri. Itu larangan ucapan beliau. Ternyata dikatakan oleh ulama bahwa larangan ini maknanya apa? Makruh, bukan pengharaman. Kenapa? Sebab Ibnu Abbas pernah memberi minum kepada Nabi dari air zam-zam dan Nabi minum dalam keadaan apa? Berdiri. Berarti ini ucapan, ini perbuatan. Ya, apakah kita katakan bahwa yang diterima adalah ucapan Nabi bermakna haram dan perbuatan Nabi di sini khusus untuk beliau? Jawabannya tidak. Di sini bisa dikompromikan. Dikatakan bahwa larangan di situ bukan bermana pengharaman, tapi bermana apa? Bermana makruh. Begitu cara mengkompromikannya. Jelas ya? Iya. Jadi apa yang disebut oleh Syekh di sini bukan secara mutlak berlaku. Iya. Tapi kadang memang ada hal yang seperti itu. Misalnya dalam Al-Quran dibolehkan nikah 4. Tersebut nikah 4 saja, paling banyak. Jelas ya? Dan di dalam haditsnya Nabi SAW sendiri pernah didatangi oleh sebagian sahabat, dia punya istri lebih daripada 4. Maka Nabi berkata, kamu talak dan pilih 4 saja. Yang lainnya ditalak. Jadi dari ucapan beliau. Tapi dari perbuatan beliau, Nabi berapa istrinya? Hah? Istri Nabi berapa? 9 atau 11? Hah? 9 atau 11? Yang berkata 9 benar, yang berkata 11 juga benar. Ya, 11 semuanya ya. Ini selain daripada yang sudah masuk kemudian ditalak. Iya. Dan selain yang ada silang pendapat. Saya kasih batasan-batasan. Dan 9 juga benar. Dari sisi beliau meninggal dalam keadaan istrinya sisa 9. Ya, kalau 11 dihitung apa? Semuanya selama beliau hidup. Baik. Jadi Nabi sendiri istrinya lebih 4. Perbuatan beliau. Maka di sini diarahkan bahwa nikah lebih dari 4 itu khusus untuk siapa? Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Iya, jelas ya. Nah, kalau ada bentuk dari khususia, tidak ada masalah. Ada dalil yang menunjukkan khususianya. Ada dalil yang menunjukkan khususianya. Tapi kalau tidak dalil yang menunjukkan itu khusus bagi Nabi, maka asalnya perbuatan Nabi contoh untuk semua umat. Itu asalnya. Jelas ya? Baik. Kata beliau, khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam tambani ala hadzal asl. Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibangun di atas dasar ini. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa kadzalika idza fa'ala syai'an ala wajhi al-ibadah wa lam ya'mur bihi fa sahih annahu lil istihbab. Demikian pula kalau Nabi SAW melakukan sesuatu dalam bentuk ibadah. Dan Nabi tidak perintah. Maka yang benarnya bahwa ini menunjukkan mana istihbab, mana sunnahnya. Iya. Jadi ada sesuatu dilakukan oleh Nabi, dikerjakan oleh beliau. Dalam bentuk ibadah. Tapi Nabi tidak perintah. Maka ini menunjukkan mana sunnah saya. Iya. Menunjukkan mana sunnah. Kecuali kalau misalnya hal tersebut dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus di dalam nas, tidak pernah ditinggalkan. Dan ada nas umum yang bisa menunjukkan makna wajib. Nah, kadang di hal yang seperti ini, kadang perbuatannya Nabi juga dianggap apa? Hal yang mewajibkan. Ya, saya beri contoh misalnya. Ya, saya beri contoh misalnya di dalam masalah berwudu. Apakah tangan kanan dahulu yang dicuci baru tangan kiri? Apakah kaki kanan dahulu baru kaki kiri? Ini tertib ya, kanan baru kiri. Apakah dia wajib atau sunnah saja? Iya. Jelas ya? Sebagian ada yang mengatakan itu bukan wajib, sunnah saja. Nah, tapi kalau dilihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apalagi nas umum ya, yang Nabi berkata ibda'u bimayani bimayaminikum, mulai dari kanan-kanan kalian. Ya. Kemudian Nabi sendiri tidak pernah mencontohkan wudu itu kiri dahulu baru kanan. Ya, maka dari sini bisa diambil makna apa? Kewajiban. Mana kewajiban. Walaupun dasar kaidahnya seperti yang disebut oleh penulis. Bahwasannya dari perbuatan Nabi, kalau dia lakukan sesuatu dalam bentuk ibadah dan beliau tidak perintah, itu artinya sunnah. Hal yang bagus untuk diikuti, dikerjakan. Jelas ya? Karena itu di sini harus dilihat kepandaian seorang dalam mencermati nas. Inilah fungsinya seorang belajar ilmu usul fikih. Iya. Apa hukumnya seorang itu berbaring sebelum subuh? Ittija. Karena ada hadis ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sebelum salat subuh ya, beliau berbaring di atas rusuk kanannya. Setelah itu beliau keluar untuk salat. Jadi setelah salat 2 rakaat subuh, beliau berbaring di atas rusuk kanannya, setelah itu keluar untuk salat. Itu ada hadisnya. Ya. Tapi datang di dalam riwayat At-Tirmidzi dengan lafaz falyattaji ala shikkihil ayman. Hendaknya dia tidur di atas rusuk kanannya. Nah, ini hadis diambil pendalilan oleh Ibnu Hazm bahwa wajib hukumnya orang yang mau keluar salat subuh dia baring dulu di atas rusuk kanannya berdasarkan hadis. Sebab di situ apa? Perintah. Dan perintah memberi makna apa? Wajib. Jelas ya? Bagaimana mengkompromikannya? Ya, pertama dalil Ibnu Hazm dalil yang lemah. Sebab itu riwayat At-Tirmidzi dengan perintah hanya di riwayat Tirmidzi saja. Iya. Di riwayat Tirmidzi. Dan itu menyelisih hadis yang sahih yang datang menjelaskan perbuatan Nabi saja, bukan dalam bentuk perintah. Bukan dalam bentuk apa? Perintah. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, andai kata hadisnya sahih, maka perintah di situ kata liat taji itu bukan perintah bermakna wajib. Perintah diarahkan kepada irsyad atau kepada hal yang apa namanya berjalan. Dan itu pun di pembahasan apa gitu sunnah atau tidak, itu belum tentu dimasukkan ke dalam sunnah. Sebab mungkin saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut ada bentuk dari apa? Hajat beliau, karena mungkin apa namanya masih capek dari sholat di malam hari atau yang semisal dengannya. Jelas ya? Baik. Iya. Jadi itu salah satu dari contoh di dalam pembahasan ini. Saya beri contoh lainnya bagaimana seorang pentingnya memahami lafaz-lafaz. Dan ini kayak ada kaitannya juga dengan ilmu hadis. Iya. Ilmu hadis. Jadi sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Umar riwayat Imam Ahmad, dikatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wahdah. Rasulullah itu melarang dari sendirian. Melarang dari tidur sendiri, melarang dari apa? Melakukan perjalanan sendirian. Iya. Melakukan perjalanan sendirian. Jadi kalau diambil naha, kita kembali kepada kaidah. Al aslu fin nawahi apa? Anha li tahrim, kan begitu. Asal dalam larangan dia menunjukkan mana pengharaman. Jadi haram ada yang tidur sendiri. Berdasarkan hadis ada yang pulang ke rumah dia masih anak muda, ya, punya kamar sendiri, haram tidur sendiri, haram safar sendiri, ya bahaya juga nih ini kalau nggak boleh safar sendiri, ya bisa-bisa banyak orang yang batal melakukan perjalanan, kan begitu kan konsekuensi dari nas. Nah, ternyata kalau kita kumpulkan riwayat itu pada hadis yang sama, ternyata riwayatnya bukan dalam bentuk larangan, hanya dalam bentuk Nabi mencela. Kata beliau, "Lau ya'lamun nas ma fil wahda, lama safara wahda wa lama bata wahdahu." Andai kata manusia mengetahui betapa jeleknya sendiri, dia tidak akan melakukan safar sendirian, tidak akan tidur sendirian. Hanya datang dalam bentuk apa? Menjelaskan tidak bagusnya. Nah, dan ini riwayat-riwayat yang sahih. Karena itu riwayat dengan lafaz naha dilemahkan oleh Syekh Mukbil. Kata beliau ini riwayat yang lemah. Dan ini antum lihat ya kedetailan para ulama ahli hadis. Jangan dikira ulama ahli hadis itu cuma pandai baca riwayat, baca rawi dan seterusnya. Mereka perhatikan juga lafaz-lafaz riwayat dari sisi fikihnya. Karena itu fikihnya ulama ahli hadis ya, itu kebanyakannya lebih kuat dari fikih yang lainnya. Dari fikih yang lainnya. Sebab mereka dalam sumber mengambil fikih, selain dari lengkap ilmunya, ilmu dasarnya, mereka berpegang sekali dengan nas-nas dari Al-Quran dan Hadis dan sangat menguasainya. Sebagaimana mereka juga mengenal dari athar-athar para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kata Syekh Rahimahullah, wa in fa'alahu ala wajhil ada dalla ala al-ibaha. Ya, dan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan dalam bentuk adah kebiasaan, maka itu menunjukkan apa? Ibaha, pembolehan. Ya, itu harus dibedakan perbuatan Nabi itu apa jenisnya. Ya, dari sini sudah kita ambil apa? Kesimpulannya bahwa perbuatan Nabi, nah semuanya menunjukkan disunnahkan. Tidak semuanya menunjukkan misalnya itu adalah sunnah Nabi. Ada dari perbuatan Nabi beliau lakukan dalam bentuk kebiasaan. Iya. Misalnya pakai gamis, misalnya pakai thawb, atau misalnya beliau bawa tongkat. Itu kebiasaan orang Arab bawa tongkat. Jelas ya? Jangan dikatakan sunnah bawa tongkat. Jadi antum kumur-kumur bawa tongkat ya. Ya, kayak sebagian orang melakukannya. Baik. Dan ada lebih lucu lagi, terjadi juga di sebagian orang Indonesia ini. Ini dari Anih bin Ajaib. Ya, ada sebagian orang dia baca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sujud di atas pasir ketika hujan ada tanah melekat di mana? Hah? Di dahinya. Ketika musim panas, panas ininya batunya beliau. Sebagian sahabat ambil tangannya atau kainnya supaya sujud di atas batu itu. Hah? Kalau begitu kita bangun masjid jangan pakai tehel. Masjidnya dari tanah. Ya. Nah, ini pemahaman aneh sebagian orang. Dari mana diambil dalil sunnah sholat di atas tanah? Ya. Ini tidak belajar ilmu usul fikih. Kalau dia belajar dengan baik, tidak akan muncul pemahaman-pemahaman aneh ini. Dan lebih anehnya lagi, karena dia tinggal di sebuah tempat, tidak ada tanah yang banyak, dia pergi ambil tanah dari laut untuk dia bawa ke masjidnya. Ngambil tanah dari tempat lain untuk dibawa kemana? Ke masjidnya. Ya. Dan ini sudah jatuh dalam kesalahan yang lain. Sebab agama ini dimudahkan. Kenapa dia beratkan diri pergi ngambil tanah? Terus apa dalilnya? Ya. Dia melakukan hal yang seperti itu. Ini kesalahannya berlapis-lapis. Ya. Kenapa kesalahan ini muncul? Karena kejahilan. Itulah jahil. Selalu membawa apa namanya pemiliknya kepada hal yang tidak baik. Kepada hal yang tidak baik. Jadi ada hal yang dilakukan oleh Nabi, itu dalam bentuk kebiasaan. Beliau mengendarai unta. Jangan dikatakan, oh kalau begitu sunnah mengendarai unta. Rame-rame pergi beli unta, parkir di rumahnya. Kalau mana naik unta. Ya. Karena itu Nabi sunnah. Dalilnya apa? Oh banyak hadis yang menunjukkan bahwa Nabi naik unta. Ya. Betul banyak hadis menunjukkan Nabi naik unta. Tapi itu Nabi melakukannya dalam bentuk ibadah atau kebiasaan. Itu harus diketahui. Jelas ya? Harus diketahui. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur setelah salat witir, datangnya Abu Bilal, beliau tertidur sampai terdengar ngoroknya. Jangan sampai ada yang berkata, Oh, sunnahnya tidur itu ngorok. Ya, jelas ya. Bagaimana dia bisa mana sunnahnya tidur ngorok? Dia setel diri jauh gitu, dia rekam dulu ini saya tidur ngorok atau tidak. Setelah itu latihan ngorok. Bagaimana dia latihan ngoroknya? Ya, ini semua dari hal-hal yang hendaknya diluruskan. Pemahaman harus diperbaiki. Jelas ya? Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah mengawani Nabi melakukan perjalanan haji. Ya. Jadi Ibnu Umar tahu Nabi itu singgah di mana ketika perjalanan haji itu. Maka setelah Nabi haji, Ibnu Umar tiap kali haji, beliau singgah di tempat yang Nabi singgah. Ya. Dan ini perbuatan Ibnu Umar, tidak ada yang menyepakatinya dari para ulama, sahabat yang lebih senior darinya. Karena itu tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, perbuatan Ibnu Umar tersebut. Tapi para ulama memberi udzur kepada Ibnu Umar. Dia ingin lebih dekat kepada sunnah, walaupun itu bukan sunnah. Tapi dia cinta untuk apa? Dekat kepada jejak-jejak Rasulullah SAW. Nah itu biasa. Tapi mengatakan bahwa sunnahnya tinggal di tempat ini, kalau pergi haji kita singgah tempat ini, singgah tempat ini, singgah tempat itu. Itu bukan dari sunnah. Sebab namanya orang melakukan perjalanan, ya harus istirahat, kan begitu. Ya carilah tempat yang cocok, istirahat dia tinggal. Ya. Jadi itu dilakukan dalam bentuk kebiasaan, bukan dalam bentuk apa? Ibadah. Makanya ketika Nabi berbuat sesuatu, dilihat dulu perbuatan ini. Ini beliau lakukan dalam bentuk apa? Ibadahkah? Kebiasaankah? Atau khususia, khusus untuk beliau saja? Jelasnya? Nah, ini semuanya harus didalami pada nas, diperhatikan. Ya, karena itu harus belajar kaidah-kaidah. Dan tidak cukup dia belajar kaidah-kaidah saja. Dia lihat pada setiap nas itu apa ucapan ulama dalam hal itu. Supaya dia jangan keliru. Ya, jangan sampai para ulama cuma dua pendapat, karena dia baca sendiri, tidak mau lihat ucapan ulama, dia membuat pendapat yang ketiga. Ya. Dan ini namanya, apa namanya, menambah ruwet alam semesta ini. Ya. Seperti yang disebut oleh Syekhul Islam, banyaknya kerusakan karena orang yang apa, setengah-setengah itu kemarin. Nah, ini karena setengah belajar kayak gitu juga. Hanya mengambil setengah dari ilmu. Andai kata dia bagus ilmunya, dia tidak akan berbuat seperti itu. Iya. Dia akan lebih banyak beretika, menghargai, dan lebih berhati-hati. Iya. Berhati-hati sebab dalam pembahasan ilmiah, seorang ya, ketika melihat nas, jangan langsung dia gunakan alat yang dia miliki. Oh ini menurut ijtihad saya, nas ini artinya begini dan begitu. Iya. Dia lihat ucapan ulama yang menjelaskan, menerangkan apa keterangan mereka. Nah, dari situlah dia gunakan alatnya untuk memahami. Ya, kalau perlu ditarjih, di situ dia gunakan alatnya untuk mentarjih. Jelas ya? Mentarjih. Ya. Jangan langsung belajar mau menjadi mujtahid mutlak. Kita akan bahas nanti pembahasan ijtihad ya. Para ulama itu ijtihad tidak satu tingkatan. Ya. Ada yang bisa ijtihad mutlak, dia tidak terikat dengan madhab apapun. Ada sebagian ulama, dia hanya terikat dengan satu madhab. Iya. Hanya di madhab tertentu saja, dia berijtihad di situ. Sebab itu batasan yang dia kuasai. Batasan yang dia kuasai. Jelas ya? Maka ini harus dibedakan. Iya. Antara masalah-masalah dan pembahasan-pembahasan yang diuraikan oleh para ulama. Kemudian kata beliau, "Wa ma aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqwali wal afal hukima alaihi bil ibaha aw ghairiha ala wajhi alladhi aqarrahu." Ini terkait dengan takrir Nabi. Apa yang disetujui oleh Nabi berupa ucapan maupun perbuatan, maka dihukumi sebagai hal yang boleh atau yang selain boleh, mungkin wajib, ya sesuai dengan bentuk beliau menyetujuinya. Iya. Beliau menyetujuinya. Nah, jadi ketika Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Darda datang ke rumah Salman. Ya. Di siang hari suruh makan, kata Abu Darda, saya puasa. Atau Salman datang ke rumah Abu Darda ya. Ya. Di siang harinya dihidangkan makanan untuk Salman. Abu Darda tidak makan, saya puasa, disuruh makan tamunya. Kata Salman, saya tidak akan makan, kecuali kalau kamu makan. Akhirnya berbuka. Begitu di malam hari disuruh tidur. Terus kamu kenapa tidak tidur? Saya mau sholat malam. Kata Salman, saya tidak tidur. Kecuali kalau kamu tidur juga. Iya. Tidur. Tengah malam mau bangun. Kata Salman, tidur lagi. Tiga malam terakhir, sepertiga malam terakhir baru bangun. Sama-sama sholat. Ya. Kemudian Salman berkata, ya, apa namanya, sungguhnya jasadmu punya hak, rohmu punya hak, dan seterusnya ya. Kemudian beliau berkata, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, beri setiap pemilik hak itu haknya masing-masing. Maka perbuatan Salman ini diajukan kepada Nabi, dan Nabi berkata, sadaqa Salman, Salman telah benar. Berarti Nabi membenarkan apa yang disebut oleh siapa? Salman radhiyallahu anhu. Jelas ya? Maka ini ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika Jariyah misalnya, ketika ditanya oleh Rasulullah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia menjawab, "Fis sama," di atas langit. Nabi bertanya, "Man ana?" Siapakah saya? Maka Jariyah berkata, "Engkau adalah Rasulullah." Kata Nabi, "I'tikha fa innaha mu'mina." Bebaskan budak perempuan ini karena dia adalah seorang perempuan yang beriman. Jadi Nabi tidak berkata kamu benar. Hanya saja ketika beliau berkata bebaskan dia, dia adalah seorang yang beriman, berarti jawabannya sudah benar. Dan jawabannya menunjukkan apa? Menunjukkan keimanannya. Dan itu ikrar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ikrar itu apa yang disetujui oleh Nabi dilihat pada jenis perkara yang beliau setujui itu. Kalau dia wajib menjadi wajib, kalau dia boleh menjadi boleh, kalau dia sunnah menjadi apa? Sunnah. Kalau beliau setujui itu diingkari, mungkin dia makruh, mungkin dia haram. Kan begitu. Baik. Ini kesimpulan dari beberapa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, sampai sini dulu. Insyaallah taala kita sambung lagi nanti di sesi berikutnya. Tadi diumumkan jam 10 ya, ada tambahan satu sesi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.